Setulus hati ku memohon kepadamu, Engkaulah Rabbi tempatku untuk mengadu. Ampunilah dosa hamba, kabulkanlah yang ku masa sulunya dia. Iya, langsung berilah nanti lo. Iya, aku ngi dengarkan suara Ben. Setulus hati ku memohon kepada